hidupku. Sejak cintamu telah berlalu, berlalu, berlalu. Pernahkah kau mencoba untuk mengerti? Aku ini orang yang tiada hati. Kau dengar lolongan anjing di malam hari, menunggu kesepian dan hampa di dalam hidupku. Waktu jam turun di malam minggu, di bawah payung ku berlindung. Sederas hujannya air mataku sejak